بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Insyaallah kita pada pagi hari ini bersama-sama mengambil faedah dari pembahasan yang cukup ringkas, akan tapi insyaallah sangat bermanfaat bagi kita. Ini risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, Al-Qawaidul Arba, itu kaidah-kaidah yang empat yang dimaksudkan. Ini Al-Qawaidul Arba fi Tauhid, yaitu empat kaidah dalam perkara tauhid. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita ingatkan pada diri kita bahwa tergeraknya kita untuk mempelajari perkara agama secara umum ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Karena hanya dengan ilmu, seseorang dia akan memperoleh kebaikan yang hakiki. Sebagaimana sabda Nabi yang sangat masyhur, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Baik, faham agama meliputi ilmu wa amalan. Meliputi ilmu dan amal. Meliputi teori dan praktek. Sehingga Allah berikan seorang taufik ilmu dengan lurusnya ilmu yang dia miliki, dan lurusnya amal yang merupakan wujud dari ilmu yang telah Allah karuniakan kepada dia. Dan hanya dengan ilmu ini pula, ikhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan jiwa keimanan dalam diri manusia. Yang tanpa ilmu, maka tidak ada hakikat kehidupan iman. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa taala pula menamai al-ilmu risalah ini dengan ilmu risalah ini dengan ar-ruh, yaitu dengan ruh yang akan memberikan kehidupan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruh dari kami. Sebagaimana jasad dia akan hidup apabila padanya ada ruh, demikian pula keimanan kita tidak akan hidup kecuali ada ruh, ditiupkannya ruh, yaitu ruh risalah. Dia ditiupkan dalam dirinya ruh risalah yang akan menghidupkan jiwa keimanan seorang mukmin. Demikian pula ikhwati fillah, bahwa pohon keimanan yang telah kita tanam di dalam hati kita tidak akan tumbuh segar dan berkembang kecuali kita selalu berinteraksi dengan ruh, dengan risalah. Oleh karena itulah pula Allah menamai atau Nabi kita menamai risalah ini dengan tamsil kalghayth, ini air hujan. Innama mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaythin asaba arda. Perumpamaan apa yang aku bawa dari ilmu dan petunjuk seperti air hujan yang menimpa tanah. Sebagaimana air hujan ketika menimpa tanah, dia akan menghidupkan tanah yang tadinya gersang, tidak ada kehidupan, kemudian turun hujan, tanah itu menjadi hidup, tumbuh berbagai macam tumbuhan. Risalah atau ilmu risalah demikian pula sifatnya, ketika menimpa ke hati yang baik, ini hati seorang mukmin yang merupakan bagaikan tanah yang subur, maka hati yang tertimpa atau yang dia mendapatkan ilmu risalah tadi akan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan, ini syajaratul iman, tumbuhan iman yang akan semakin berkembang, semakin besar, subur, dan semakin banyak buah-buah yang dihasilkan dari pohon keimanan tersebut. Terlebih ikhwati fillah berkaitan dengan ilmu aqaid, ilmu aqidah dan tauhid, yang merupakan kewajiban pertama yang harus kita ketahui sebelum kita masuk pada seluruh cabang-cabang ilmu Islam yang diajarkan oleh agama ini. Aqidah menempati posisi awal, posisi pertama dari perkara yang harus difahami oleh setiap muslim. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kewajiban pertama adalah menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dan Allah memerintahkan kepada kita dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah, hendaknya kita benar-benar berilmu tentang kalimat tersebut. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu awal wajibin. Ilmu adalah kewajiban pertama sebelum yang lain-lainnya. Dan ilmu yang wajib, yang pertama kali wajib kita pelajari sebelum ilmu-ilmu wajib yang lainnya, yaitu ilmu akidah, ilmu tauhid. Karena memang posisi tauhid adalah menentukan agama seseorang. Yang tanpa tauhid maka tidak akan bermakna agama seseorang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan tamsil tentang kesempurnaan syajaratul iman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti uqulaha kullahinin bi'ni rabbiha. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan tentang kalimat thayyibah dengan syajarah yang thayyibah? Kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, Allah tamsilkan dengan syajarah yang thayyibah, pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu asluha thabitun, akarnya thabit, kuat. Wa far'uha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi. Tu'ti uqulaha kullahinin bitni rabbiha, yang pohon ini setiap saat mengeluarkan buah-buahannya. Para ulama kita ikhwah menerangkan tentang anatomi syajaratul iman. Di sana ada akar, ada batang percabangan, dan ada samarat, yaitu buah. Adapun akar, maka ditempati oleh posisi akidah. Akidah posisinya berada pada akar, pada sebuah pohon. Sehingga pohon tidak akan bermakna kalau tidak ada akarnya. Dan pohon akan tidak dianggap pohon ketika telah hilang akarnya. Akan busuk apabila akarnya busuk. Sehingga baik tidaknya pohon sangat ditentukan oleh baik tidaknya akar. Sehingga akar ini menentukan semua yang tumbuh di atasnya. Maka dikatakan aslun ma asfala syai', aslun yaitu pokok atau akar adalah apa yang letaknya paling bawah, yang di atasnya dibangun semua bangunan. Kemudian cabang percabangannya itu adalah amal, segala macam bentuk amal-amal saleh yang diangkat naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yas'adu al-kalimu tayyib wal-amalu salih yarfa'um. Diangkat naik al-kalimu tayyib, perkataan-perkataan yang baik, wal-amalu salih dan amal-amal salih, yarfa'um, diangkat untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akidah menumbuhkan berbagai macam amalan-amalan salih. Akidah menumbuhkan berbagai macam amalan-amalan saleh. Tu'ti ukula kullahinin bitni rabbiha, dan pohon ada buah-buahnya. Buah dari pohon keimanan yang muncul dari pemiliknya adalah dalam bentuk as-sa'adah, kebahagiaan yang dia rasakan dengan keimanan yang dia miliki. Dan tidak akan ada kebahagiaan ikhwati fillah kecuali dengan iman. Dan buah yang dirasakan oleh orang lain dari keberadaan seorang mukmin adalah apa yang bisa dinikmati orang lain dari keberadaan seorang mukmin dari akhlakul kirimah. akhlak yang baik yang disifatkan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang mukmin adalah anfa'un nas, manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, "Anfa'uhum linnas." Ahabbun nasi ilallah, anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Orang paling bermanfaat bagi orang lain. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal?" Ya Rasulullah, mu'min mana yang paling afdal, yang paling utama? Kata Nabi, "Ahsanuhum khuluqa." Orang yang paling baik akhlaknya. Sehingga akhlak, dan dari akhlak ini dia ingin memberikan manfaat yang maksimal kepada manusia, itulah diantara buah yang dirasakan oleh orang lain berkaitan dengan keberadaan seorang mukmin. Di sini ikhwan, yang sedang kita bahas adalah kita sedang menjelaskan posisi akidah itu letaknya di akar, sehingga sangat menentukan, paling menentukan. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabiullah alaihi salatu wasallam ketika datang untuk membangun umat, memperbaiki manusia, yang pertama kali disasar adalah perbaikan hati, yaitu penanaman akidah. Yang penanaman akidah itu letaknya di hati. Letaknya di hati. Karena merubah hati sama dengan merubah semuanya. Karena semuanya baik buruknya kembali kepada hati manusia. Ala wa inna fil jasati mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam jasad seorang ada sekerat daging. Kalau sekerat daging ini baik, akan baik semua jasad. Kalau sekerat daging ini buruk, maka akan buruklah atau akan rusaklah jasad. Ala wahyal qalb. Ketahuilah sekerat daging itu adalah al-qalbu, yang maknanya sungguhnya adalah jantung. Sehingga Nabi tamsilkan antara hati dan amal seperti jantung dan jasad. Yang jantung ini sangat besar atau sangat menentukan sehatnya jasad. Karena dengan jantung darah dipompa dan darah mengalir membawa zat makanan, dan lancarnya darah, sampainya darah ke sel-sel tubuh, berarti akan memberikan asupan makanan kepada sel-sel tersebut, dan ini akan menjadikan jasad sehat. Tapi kalau jantung ini ada kelainan, apakah melemah daya pompa jantung, atau ada kelainan kebocoran klep, maka akan sangat berdampak dengan jasad manusia, karena berarti aliran darah tidak terpompa maksimal dan zat makanan tidak akan sampai atau sebagian tidak sampai ke sel-sel tubuh. Apalagi jantung berhenti total, berarti matinya jasad manusia. Hati dengan amal lebih mutlak daripada jantung dengan jasad. Oleh karena perbaikan hati sama dengan perbaikan seluruh perkara kehidupannya. Seluruh anggota amaliyah kehidupannya. Karena dari hati inilah diperintahkan semua anggota badan untuk melakukan sesuatu. Mata, telinga, tangan, kaki, jasad, semuanya melakukan itu karena perintah dari hati. Perintah dari hati manusia. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi dalam mendakwahkan kepada umat ini berawal dari akidah, ditanamkannya akidah, maka berarti sama dengan memperbaiki akar bagi sebuah pohon dan memperkuat pondasi, menyempurnakan pondasi bagi sebuah bangunan. Sehingga tidak akan bangunan itu bisa bertahan baik, berdiri menjulang tinggi dengan kekuatan yang kokoh, kecuali apabila pondasinya bagus, kuat. Demikian pula pohon tidak akan menjadi pohon yang besar, berkembang, kokoh, tegar, gagah, kecuali akarnya ini kuat. Oleh karena itulah perhatian Rasul dan semua para nabi terhadap akidah, perhatian yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal dakwahnya sampai akhir tidak pernah beliau tidak memperhatikan akidah. Perhatian beliau kepada akidah dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Selama 10 tahun di Mekah ikhwati fillah, hampir tidak ada syariat yang turun kecuali salat yang Allah turunkan ketika waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Semuanya ayat yang turun berkaitan dengan pembahasan akidah, tauhid. Antara tauhid, risalah, kemudian al-qiyamah, ini semuanya perkara-perkara yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan yang harus tertanam di dalam hati manusia. Sehingga Nabi SAW selama 13 tahun, waktunya semuanya dan ayat yang turun semuanya rata-rata berkait masalah akidah. Sampai ketika Allah telah berikan kesempatan Nabi di Madinah 10 tahun dan berdiri daulah Madinah, daulah Islam, maka perhatian Nabi dengan akidah tidak berkurang. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memperingatkan para sahabat berkaitan dengan kesalahan-kesalahan akidah yang tidak dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dalam perkara yang dianggap kecil, remeh. Lihat bagaimana ketika Nabi menjelang wafatnya, beliau banyak memperingatkan hal yang berkaitan dengan masalah akidah. Satu contoh di antaranya, la'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Laknat Allah menimpa orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi masjid. Masjid. Ini akidah yang berkaitan dengan penjagaan Rasulullah SAW terhadap kesyirikan, terhadap tauhid, jangan sampai umat ini terjatuh dalam syirik dengan wasilah-wasilah semisal kuburan, ghulu kepada kuburan dan orang saleh dan semisalnya. Oleh karena itu, ikhwan, perhatian terhadap akidah dan dakwah mengajak kepada akidah bukanlah dakwah alternatif, akan tapi pilihan yang wajib untuk dipilih, yang tidak boleh ada pilihan lain dalam berdakwah kecuali mengawali dengan akidah. Karena begitulah Allah SWT katakan, wa makana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. tidak pantas mukmin laki-laki maupun perempuan apabila Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan, apabila Allah dan Rasulnya telah memilihkan sebuah perkara, lalu dia masih memiliki pilihan lain dari pilihan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, lalu dia masih memiliki pilihan lain, maka ini bukan atau sama sekali tidak layak dia sebagai seorang mukmin. Dakwah mengajak kepada akidah itu adalah ketetapan Allah dan Rasulnya. Sehingga memilih tema-tema dakwah dengan tidak menjadikan tauhid dan akidah sebagai awal dakwah, dia telah menyelisihi dakwahnya para anbiya, telah menyelisihi dakwahnya para nabi dan para rasul. Dan perhatikan ikhwan, di tengah-tengah kehidupan kita banyak orang mengangkat tema dengan macam-macam tema yang kemudian tidak ada tema akidah, tidak ada tema tauhid. Ada mengangkat tema dakwah yang diusung adalah dakwah iptek. Ada lagi dakwah ekonomi mengentaskan kemiskinan umat. Ada lagi dakwah ini politik, bagaimana mencapai target-target jabatan di politik. Ada lagi dakwah akhlak. Kita tidak mengingkari bahwa ini semuanya hal-hal yang merupakan bagian daripada ajaran Islam. Bagaimana Islam memperhatikan masalah kemiskinan? Bagaimana Islam memperhatikan masalah politik? Bagaimana Islam memperhatikan masalah yaitu akhlak? Akan tapi, menjadikan akidah sesuatu yang tidak diperhatikan dan tidak didahulukan, ini kesalahan. Dan ini menyelisihi prinsip dakwah para Nabiullah alaihissalatu wassalam. Karena Anda membangun umat tanpa akidah, muspro, sia-sia. Sia-sia. Karena akidah menentukan nasib semua bangunan amal di atasnya. Alhamdulillah, apa yang beliau bawakan dari kitab, dari salah Al-Qawaidul Arba. Satu di antara risalah beliau dalam rangka memahamkan kepada kita tentang hakikat tauhid dan memperingatkan kepada kita tentang ini hakikat kesyirikan. Dan diangkatnya atau dimunculkannya risalah ini dalam rangka untuk membimbing orang-orang yang mereka dibuat bingung dan dibuat rancu berkaitan dengan masalah tauhid. Dengan munculnya orang-orang mereka melimparkan berbagai macam syubhat kebatilan. Dan inilah a'immatud dalal, para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi katakan, innama akhafu alaikum al-a'immatul madillun. Yang sangat aku khawatirkan menimpa umatku kalian, yaitu keberadaan para pemimpin yang menyesatkan. Al-a'immatul madillun, pemimpin yang menyesatkan ikhwan, meliputi umara, meliputi ulama, meliputi ubbad, para ahli ibadahnya. Umara adalah pemimpin yang apabila umara ini rusak, maka rakyat akan sangat gampang larut dalam kerusakan. Ulama, seandainya ini pula rusak, maka dia akan mengajarkan berbagai macam kesesatan-kesesatan, mengejarkan berbagai macam kerusakan-kerusakan, sedangkan dia menjadi panutan bagi masyarakat. Demikian pula ubat ahli ibadah yang dipandang oleh manusia secara umum mereka orang saleh. Akan tapi ubat yang juhal, ahli ibadah yang bodoh, sehingga sosoknya menjadi pemandangan yang menipu manusia. Dia dianggap saleh, ternyata menyesatkan dengan amaliah yang dia lakukan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Qawaidul Arba, satu di antara silsilah dari karya-karya beliau yang sangat banyak, khususnya berkaitan dengan pembahasan masalah akidah. Beliau memiliki risalah di antaranya Al-Usul Ats-Tsalatsah. Beliau memiliki risalah Kitabut Tauhid. Beliau memiliki risalah Kashfus Syubhat. Selain beliau juga menulis masalah sirah dan beberapa permasalahan yang lainnya. Ini di antaranya beliau banyak bicara tentang masalah akidah. Dan akidah yang beliau maksudkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salaf, akidah yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah yang dibangun di atas dalil-dalil yang jelas, kitab dan sunnah. Mari kita lihat pembahasan yang ada di dalam risalah Al-Qawaidul Arba. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, as'alallahu al-karim rabbil arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya shakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i ath-thalatha unwanu as-sa'adah. Beliau mengawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, as'alullah al-kirim rabbal arshil azim ayatawallaka fi dunya wal akhirah wa ayaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ayaj'alaka mimman idha u'tiya syakara wa idha btulia sabara wa idha adnaba istaghfara fa inna haula ats-tsalats unwan sa'adah. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, kalimat basmalah. Mengawali dengan basmalah ikhwati fillah, yang pertama iqtida'an bi kitabillah, dalam rangka mencontoh kitab Allah Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali pada setiap surah dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim adalah iqtida'an bi Rasulillah, dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi mengawali surat-surat atau risalah-risalah dakwah beliau dengan bismillahirrahmanirrahim. Contoh umpamanya bismillahirrahmanirrahim ila Herakl Azimir Rum, atau min Muhammadin Rasulullah ila Herakl Azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius pembesar Romawi. Beliau mengawali risalah-risalah dakwah beliau dengan bismillahirrahmanirrahim, termasuk ketika beliau menulis perjanjian Hudaibiyah yang penulisnya adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau juga mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, seandainya kemudian tidak diperintahkan untuk menghapus oleh Suhail. Demikian juga ikhwani fillah, mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim berfungsi pula untuk litabarruk, dalam rangka untuk tabarruk, talabul barakah, dalam rangka untuk mencari barakah. Apa itu barakah ikhwati fillah? Apa itu barakah ikhwan? Apa itu barakah? Iya, barakah adalah kasratul khair wasubutuh, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan. Barakah terambil dari birkah, sumur air yang terus nyumber banyak, sehingga barakah adalah kasratul khair wasubutuh. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat yang barakah? Karena kalimat ini kalimat yang mengandung penyebutan asma Allah Subhanahu wa taala, dan asma Allah itu adalah barakah. Tabarakasmu rabbik, maha berkah, maha tinggi nama Allah Subhanahu wa taala. Menyebut asma Allah adalah barakah, dan keberkahan menyebut asma Allah banyak diterangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa amalan. Ada yang sampai pada tingkat penyebutan asma ini, nama ini menentukan tentang halal dan haramnya sesuatu. Sekarang ikhwan, kalau Anda makan, apa bedanya ketika Anda makan mengawali dengan bismillah, dan apa akibatnya kalau Anda lupa atau tidak mengawali dengan bismillah? Apa yang akan terjadi dengan makan Anda dengan mengawali bismillah dan dengan tidak mengawali bismillah? Yang menunjukkan bahwa mengawali atau membaca kalimat basmalah yang isinya adalah penyebutan tentang asma Allah adalah betul-betul barakah. Apa bedanya antara antum makan dengan membaca bismillah dengan tidak membaca bismillah? Apa ikhwan? Apa ini? Kapan? Maksudnya? Iya, di antaranya ketika seorang dia tidak membaca basmalah ketika dia makan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa syaitan dia mendapatkan makanan, ikut nimbrung makan dalam makanan yang Anda makan, sehingga akan menghilangkan barakah pada makanan Anda. Lain ketika seorang dia membaca basmalah, maka syaitan tidak bisa ikut menikmati makanan Anda. Dan penyebutan asma Allah mengingatkan bahwasanya Anda mendapatkan nikmat Allah, Anda makan dengan pertolongan Allah, dari kenikmatan Allah, barakah. Sehingga Anda mengingat dengan makanan Anda tentang siapa yang menurunkan makanan tersebut. Orang ketika masuk rumah dan dia tidak membaca basmalah, tidak menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan bahwasanya syaitan dia malam ini memiliki tempat menginap. Dia sampaikan ke kawan-kawannya, malam ini kita punya tempat menginap. Karena dia masuk rumah tanpa membaca basmalah. Sampai pada urusan yang bisa mengantarkan halal dan haramnya, satu perkara. Sembelihan yang tidak dibacakan asma Allah, maka menjadi sesembelihan yang haram. Di situ menunjukkan tentang barokahnya menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Maka mengawali dengan bismillah adalah di antaranya adalah litabarruk, dalam rangka untuk talabul barakah, dalam rangka untuk mencari barakah. Yang dalam kalimat bismillah adalah nama-nama Allah yang sangat agung. Bismillah, satu nama Allah yaitu Allah. Yang Allah adalah ismun a'zam, nama yang paling agung. Yang semua al-asma'ul husna, semua nama-nama yang husna, maka kembalinya kepada nama Allah. Allah ya Ar-Rahman, Allah ya Ar-Rahim, Allah ya Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan seterusnya. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nama Allah adalah ismun a'zam. Dan Allah dinamai dengan Allah, secara bahasa para ulama mengurai, Allah dari kata-kata al-ilah. Kemudian menjadi Allah. Yaitu Allah adalah menunjukkan satu-satunya perkara. Satu-satunya perkara. Zat yang boleh disembah. Satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Yang selain Allah tidak memiliki hak untuk disembah sama sekali. Dzalika bi anna Allaha huwal haq, yang demikian karena Allah adalah sembahan yang hak, karena Allah memiliki faktor-faktor yang menjadikan Allah berhak disembah, dan selain Allah tidak memiliki sifat-sifat yang menjadikan layak untuk disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, selain Allah adalah kebatilan, sesembahan yang batil. Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli hal, ini kalimat yang sangat agung karena menghimpun nama ismun azam itu Allah, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan bahkan Ar-Rahman Ar-Rahim Allah letakkan di awal dalam surat Al-Fatihah, yang Al-Fatihah merupakan ummul kitab, induknya kitab, sehingga seakan-akan Allah umumkan kepada para hambanya bahwa semua perbuatan Allah dibangun di atas nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang memiliki makna Dzur-Rahman Al-Wasi'ah, yaitu pemilik rahmat yang sangat luas. Ikhwan billah, lalu beliau telah mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebelum mengajarkan tentang Al-Qawaidul Arba'. Beliau mengawali dengan doa. As'allahal kirim, aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha dermawan, yang maha mulia, Rabbal arsyil azim, Rabbnya arsy yang agung, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah Subhanahu wa taala membimbing, melindungi anda, sehingga anda menjadi wali-walinya Allah di dunia dan di akhirat. Wa ayyaja'alaka mubarakan aina ma kunta, dan Allah menjadikan anda berkah di mana saja anda berada. Wa ayyaja'alaka mimman idza utiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza atnaba istighfara, dan mudah-mudahan anda termasuk orang yang apabila diberi bersyukur, apabila ditimpakan musibah diuji bersabar, dan apabila dia tergelincir dalam dosa, dia segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Fa inna haula'i tsalats, karena tiga perkara inilah unwanus sa'adah, faktor-faktor yang akan menjadikan seorang dia meraih kebahagiaan. Ikhwan billah, pada poin paragraf yang ini ada beberapa faedah yang layak untuk kita cermati. Yang pertama, ini faedah yang berkaitan dengan sosok seorang da'i. Sosok seorang da'i, seorang muallim, seorang pengajar. Hendaknya pengajaran, ini kegiatan pengajaran dan kegiatan dakwah yang dilakukan benar-benar ditegakkan dengan hiasan akhlakul karimah, ar-rifqu, kelembutan. Hendaknya ar-rifqu, sifat kelembutan, sifat yang benar-benar menghiasi para duat, para da'i ilallah. Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau ketika menjelaskan tentang beberapa pilar-pilar yang perlu dimiliki oleh seorang da'i, ada kira-kira 7. Satu, yang pertama, seorang da'i itu dia harus mempersiapkan diri untuk betul-betul memiliki keikhlasan. Karena keikhlasan ini yang betul-betul akan membuat awetnya amaliah dakwah yang dia lakukan. Perkataan salaf yang sangat terkenal, maka nalillah abqa, apa yang dilakukan karena Allah itu yang akan kekal, ya di dunia dan di akhirat. Biasanya amal itu kalau dilakukan ikhlas karena Allah itu akan awet. Kalau belajar ilmu itu niatnya dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah dan bisa mengamalkan agama Allah dan bisa mendakwahkan agama Allah, dan semuanya dia lakukan karena Allah, bukan tidak ada target-target duniawi yang menyertai dalam niat dia talabul ilmi, insyaallah akan langgeng. Belajar ilmunya akan langgeng. Tapi kalau belajar ilmu itu ada target-target dunianya, biar kenal orang banyak, apalagi kalau di majelisnya itu banyak para bos-bos, para pengusaha, para pejabat, dia ikut bermajelis biar punya koneksi, nanti kalau dia cari pekerjaan biar gampang. Orang seperti ini biasanya ikhwan, kalau sudah dapat pekerjaan, apalagi sudah mulai mapan pekerjaannya, itu majelis ilmunya ditinggal, gak butuh lagi. Karena sudah ketemu, sudah dapat yang dia inginkan. Kalau dia ikut nimbrung dakwah itu supaya bisa nanti minta maaf, bisa interaksi atau bisa kenal dengan akhwat-akhwat, nanti kalau cari istri biar gampang, sudah punya inceran, nanti begitu kawin, sudah dapat akhwat, sudah ditinggal itu dakwahnya. Semuanya begitu. Tapi kalau Anda melakukan karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah awet karena Allah enggak mati. Dan Anda cari dari Allah sesuatu, Anda akan dapatkan. Maka makana lillah abqa. Apa yang dilakukan karena Allah itu akan kekal. Yang kedua, ilmu. Seorang da'i wajib dia berilmu. Bagaimana seorang da'i tidak berilmu sedangkan dia mengajak kepada Islam? Lalu Islam jenis apa yang akan diajakkan kalau dia tidak berilmu. Karena Islam itu risalah yang datang dari Allah SWT yang kita tahunya itu dengan cara belajar. Gak bisa tidak. Ilmu itu hanya bisa dapatkan dengan cara belajar. Ah, kalau seorang dai tidak berilmu, terus kemana orang itu akan dia ajak? Ini bahayanya kalau seorang dai dia tidak berilmu. Dia akan menyesatkan manusia, dan kalau dia sudah menyesatkan manusia, dosanya manusia akan dia gendong. Akan dibebankan kepada orang yang menyesatkan ini. Yang ketiga, seorang dai dia harus berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Seorang dai yang tidak mengamalkan ilmunya, yang pertama hati dia akan gersang. Yang kedua, dia tidak akan barokah dakwahnya. Yang ketiga, dia akan terancam dengan semua ancaman-ancaman orang-orang yang mereka tidak beramal padahal dia tahu. Dan bahaya-bahaya yang lainnya, sehingga seorang dai bagaimana dia berusaha untuk maksimal mengamalkan setiap ilmu yang telah dia ketahui. Di antara yang dilakukan oleh para ulama salaf kita, ada sebagian mereka ketika ditanya atau ketika diminta untuk menjelaskan tentang masalah perbudakan, membebaskan budak, maka ulama ini menyanggupinya. Tapi ditunggu lama, kok enggak jelas-jelaskan. Baru setelah lama sekali dia baru menjelaskan tentang permasalahan itu. Ketika ditanya, kenapa kok baru sekarang menjelaskan? Karena saya baru bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan ini, sehingga dia baru bisa menjelaskan pada saat sekarang. Artinya dia betul-betul ingin menjadi orang yang ketika menerangkan sesuatu, dialah yang pertama kali atau dia telah mengamalkan perkara tersebut. Dan itu akan menjadi kekuatan dakwah tersendiri. Beda dengan orang yang mereka dakwahnya jauh dari amal yang dimiliki. Paling enggak dia sendiri akan cemplang, tahu enggak? Hatinya akan merasakan cemplang, hambar dengan dakwah yang dia bawakan. Yang berapa, ikhwan? Yang keempat, seorang dai dia harus betul-betul berusaha untuk bersabar dengan dakwahnya. Karena dai itu dari proses belajarnya susah, sampai dia dapat ilmu susah. Antum belajar susah enggak? Sampai antum faham dengan ilmunya itu tahapannya susah enggak? Jelas susah. Harus duduk di majelis mendengarkan, harus perhatian, harus murojaah, harus menghafalkan. Terkadang antum mau mengisi satu jam saja, persiapannya seminggu. Siap, siap, siap terus. Padahal hanya mau ngisi satu jam. Belum nanti mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam dakwah. Yang mangkel sama yang didakwai, yang mangkel sama temannya sendiri. Banyak kesulitan-kesulitan yang akan didapatkan. Maka seorang dai dia harus betul-betul memiliki kesabaran. Fasbir kama sabara ulul asmi minar rusul. Bersabarlah anda sebagaimana sabarnya para ulul asmi dari kalangan para rasul. Yang keberapa, ikhwan? Yang kelima. Seorang dai hendaknya dia memperhias dengan al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum berdakwah benar-benar telah disiapkan oleh Rasulullah, oleh Allah SWT, orang yang betul-betul akhlaknya diacungi jempol oleh kawan maupun lawan. Sehingga dalam perkara akhlak, hampir tidak ada celah untuk mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Nabi berdakwah, tidak ada celah akhlak yang dicela kecuali mereka tidak cocok dengan ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seorang dai hendaknya dia berhias dengan akhlakul karimah. Karena inilah tampilan pertama yang dilihat oleh manusia berkaitan dengan diri Anda. Akidah itu semuanya di hati, enggak kelihatan. Tapi yang akan dilihat oleh manusia dari Anda adalah apa yang Anda tampilkan. Dan apa yang bisa dirasakan oleh manusia dari diri Anda bisa dinikmati. Mereka merasakan mendapatkan keuntungan, yaitu al-akhlakul karimah. Dan ini yang menjadi magnet yang sangat dahsyat dari Nabi, sehingga orang bersimpati dengan dakwah yang beliau bawakan. Minta maaf, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara catatan besar masyarakat kita berkaitan dengan dakwah yang sangat masya Allah, dakwah dari generasi yang terbaik, dakwah salaf. Di antara catatan terbesarnya masyarakat kita, di antaranya adalah berkaitan dengan buruknya penampilan akhlak orang-orang yang mereka menisbatkan kepada dakwah ahlu sunnah, dakwah salafiyah, sehingga dikenal orang yang tidak ramah, dikenal orang yang acuh tak acuh, dikenal orang yang tidak pedulian, dikenal orang yang sadis, dikenal orang yang sok, dan seterusnya. Sehingga banyak catatan-catatan akhlak yang dicatat oleh masyarakat berkaitan dengan penampilan ini sebagian orang yang mereka menisbatkan kepada dakwah yang sangat mulia ini. Yang ke 6, di antaranya seorang dai hendaknya dia betul-betul memiliki cita-cita yang kuat, memiliki qawiyul amal, cita-cita yang kuat, cita-cita yang kuat, sehingga dia akan memunculkan himmah yang alia, pandangannya menerawang jauh ke depan. Bayangkan Rasulullah SAW berdakwah bermula dari seorang diri. Seandainya beliau tidak memiliki kekuatan cita-cita masa depan, maka sungguh akan banyak menjadi faktor futurnya orang. Orang kalau punya pandangan ke depan, dia akan membuat dia semangat dan awet, dan dia akan ini melangsungkan dakwah tanpa putus asa. Yang ketujuh, dan ini sangat penting, yaitu itu aulawiyat. Dia harus bisa memprioritaskan, tahu tentang aham fal aham. Dia harus mendahulukan yang paling penting, baru kemudian perkara-perkara penting yang lainnya. Dan tidak ada yang lebih penting daripada akidah tauhid. Dengan kesepakatan ulama kaum muslimin, karena merupakan dasar agama. Di antaranya yang berkaitan pembahasan kita, ikhwana, seorang dai hendaknya dia berhias dengan akhlakul karimah, yaitu sifat arifku, sifat lembut, sifat kelembutan dalam berdakwah. Dan di antara perwujudan sifat lembut adalah suka mendoakan orang lain. Karena dengan doa itu berarti Anda punya keinginan besar agar orang lain mendapatkan kebaikan seperti yang terkandung dalam doa yang Anda lantunkan. Bagaimana sih mendoakan kita, kepada kita dengan doa-doa yang masya Allah? Doa yang masya Allah. Beliau mengawali dengan kalimat as'alullahal kirim, rabbal arsyil azim, sebelum beliau ini menyebut tentang isi kandungan doa. Beliau mengawali dengan penyebutan Allah al-Karim, Rabbal Arsyil Azim. Ini namanya tawasul. Beliau bertawasul dengan doa yang akan beliau inginkan kepada Allah. Dan bertawasul dalam doa ini adalah masyru'. Tawasul, tentu yang dimaksudkan tawasul yang masyru', tawasul yang disyariatkan. Tawasul yang disyariatkan itu tawasul dengan pertama asma Allah al-husna. Yang kedua tawasul dengan amal-amal saleh yang dia pernah lakukan. Yang ketiga tawasul dengan doanya orang saleh. Kemudian yang keempat tawasul dengan tauhid. Ini di antara tawasul yang masyru'. Beliau bertawasul dengan asma Allah dan sifat Allah. As'alallahal kirim. Aku meminta kepada Allah yang maha dermawan, yang maha karim, yang maha mulia. Rabbal arsyil azim. Rabbnya ars yang sangat agung. Ini tawasul ikhwan. Dan Allah memerintahkan kita bertawasul. Walillahi al-asma'ul husna fadu'uhu biha. Allah memiliki al-asma al-husna, berdoalah kalian dengan kepada Allah dengan asma al-husna tersebut. Al-arsh disifati dengan al-azim, Rabbal arshil azim, karena arsh ini memang makhluk Allah yang terbesar. Arsh adalah makhluk Allah yang paling besar. Nabi pernah menjelaskan tentang gambaran besarnya arsy. Ada arsy, ada kursi, ada as-samawat wal ard. Bumi besar enggak ikhwan? Besar. Dengan langit besar mana? Besar langit. Langit yang tujuh dan bumi yang tujuh itu kalau kemudian digabung dibandingkan dengan kursi Allah, maka perumpamanya kata Nabi seperti lempengan logam yang kecil yang diletakkan di pasak padang yang luas sehingga sangat kecil. Perumpamaan kursinya Allah dengan arsnya Allah seperti itu pula, lempengan kecil yang diletakkan di padang yang luas sehingga alangkah sangat agungnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Pemilik kerajaan yang maha luas dan maha besar. Oleh karena itulah seorang mukmin hendaknya dia mengetahui kadar dirinya, siapa dia dan siapa Allah. Barang siapa yang dia mengenal Allah, maka dia akan mengenal dirinya itu siapa. Maka kewajiban pertama seorang hamba adalah dia mengenal siapa Rabb yang dia sembah itu. As'alallahal kirim rabbal arsil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Ini isinya doa satu ikhwan. Yang pertama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan anda wali-wali Allah di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah menjadikan anda. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah benar-benar menjadi wali-wali kalian di dunia dan di akhirat. Sehingga anda akan terbimbing, anda akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, anda akan menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang apabila Allah menjadi wali-wali kalian ikhwan, apa yang akan Allah lakukan? Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Allah walinya orang-orang mukmin yang Allah akan mengeluarkan kaum mukminin dari segala kegelapan kepada cahaya Islam. Kalau Allah menjadi wali Anda, Anda akan dikeluarkan dari gelapnya syirik kepada cahaya tauhid. Kalau Allah menjadi wali Anda, Anda akan dikeluarkan dari gelapnya segala bentuk kekafiran kepada cahaya iman. Kalau Allah menjadi wali Anda, Anda akan dikeluarkan dari segala kegelapan maksiat kepada cahaya taat. Sehingga benar-benar Anda menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan. Dengan bimbingan Allah dan dengan penjagaan Allah dan dengan pengawasan Allah SWT. Masya Allah. Orang yang mereka selalu dalam bimbingan Allah, mereka dalam kecintaan Allah, dan mereka dilindungi oleh Allah SWT, barang siapa yang dilindungi oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menggelincirkan hamba tersebut. Barang siapa yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan muliakan dia. Dan Allah akan perintahkan malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain mencintai dia. Dan Allah tidak akan melimparkan kekasihnya ke dalam azab. Maka, hendaklah kita pun belajar bagaimana menjadi kekasih-kekasih Allah. Bagaimana kita bisa menjadi wali-wali Allah SWT. Dan untuk menjadi wali Allah globalnya adalah menjadi seorang mukmin yang bertakwa. Karena Allah katakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahsanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah, mereka tidak takut dan tidak sedih. Siapa wali-wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang mereka beriman, orang-orang mereka memiliki akidah tauhid yang lurus, dan orang-orang mereka bertakwa menghiasi kehidupannya dengan menjaga batas-batas agama Allah Subhanahu wa taala. Doa syekh yang pertama, mudah-mudahan Anda menjadi para wali-wali Allah. Dan ini doa yang sangat masyaallah, doa yang sangat besar. Apabila seorang hamba menjadi wali Allah, maka dia telah menjadi orang yang memiliki derajat yang sangat tinggi. Wa ayaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Doa yang kedua, mudah-mudahan Anda menjadi orang yang selalu berkah di mana saja Anda berada. Orang yang berkah, ilmunya barokah, hartanya barokah, tenaganya barokah, waktunya barokah, keberadaan dia di lingkungannya barokah, sehingga betul-betul bersumber dari dia kebaikan yang sangat banyak. Harta dia maksimal manfaatnya. Waktu dan umur dia, masya Allah, hampir tidak ada waktu yang sia-sia dari yang dia miliki. Orang betul-betul mendapatkan kemanfaatan dengan keberadaannya. Ini orang yang barokah. Wa ayaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Ini diantara pula yang dikatakan oleh Isa alaihissalam tentang dirinya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah yang telah menjadikan aku barokah di mana aku berada. Sehingga jadilah dan belajarlah kita menjadi pribadi yang barokah. Diri Anda adalah sarang kebaikan. Artinya bersarang pada diri Anda kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan orang lain mendapatkan manfaat yang sangat besar dari keberadaan Anda. Ini orang betul-betul hidupnya itu berkah. Barokah. Wa ayaj'alaka, dan mudah-mudahan Allah menjadikan Anda mimman, termasuk di antara orang idza utiya syakara, kalau diberi bersyukur, muncul menjadi orang yang pandai bersyukur. Dan ini tidak gampang, ikhwan. Iblis telah membuat kesimpulan dengan segala langkah penyesatannya, apa kesimpulan iblis? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka itu bersyukur. Artinya kebanyakan mereka kufur. Kebanyakan mereka kufur. Sedikit yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiya syakur. Sedikit di antara hambaku yang mereka bersyukur. Mensyukuri nikmat dunia. Mensyukuri nikmat agama, nikmat Islam. Sedikit. Di antara hamba Allah yang mereka bersyukur. Ya lihat tentang kenyataan yang ada. Bagaimana manusia memperlakukan hartanya. Kemana dia belanjakan. Apakah dia termasuk orang yang syukur dengan harta atau yang kufur dengan harta. Lihat diri kita berkaitan mata kita, lisan kita, anggota badan kita. Apakah kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat-nikmat tersebut atau kita orang yang termasuk mengkufuri nikmat-nikmat tersebut? Sehingga menjadi orang yang mereka bisa bersyukur, ikhwan, masya Allah, ini bukan perkara yang ringan. Nikmat, setiap nikmat yang Anda tahu, maka bagaimana Anda berusaha untuk menjadi hamba yang mensyukuri nikmat tersebut. Nikmat ilmu, nikmat waktu, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat orang tua. Seandainya Anda mensyukuri nikmat keberadaan orang tua, Anda akan betul-betul birrul walidain. Karena orang tua adalah pintu yang mengantarkan seorang anak ke surga. Kalau Anda mensyukuri nikmat mata Anda, akan Anda gunakan maksimal untuk perkara-perkara yang Allah ridho dengan perkara itu. Kalau Anda mensyukuri nikmat harta Anda, betul-betul Anda akan maksimalkan harta itu di jalan Allah SWT dan seterusnya. Dan rukunnya bersyukur itu satu, hatinya meyakini, mengakui bahwa itu betul-betul nikmat pemberian Allah. Yang kedua, lisannya mengatakan pengakuan iqrar nikmat dari Allah dengan ungkapan-ungkapan seperti alhamdulillah. Yang ketiga, anggota badannya betul-betul mencerminkan anggota badan yang tidak dipakai untuk bermaksiat, karena ketika dia bermaksiat artinya tidak, dia tidak mensyukuri nikmat-nikmat anggota badan. Yang kedua, wa yaj'alaka mimman idza ubtiliya sabara. Mudah-mudahan Allah menjadikan Anda termasuk di antara orang yang kalau diuji bersabar. Ujian Allah, ikhwani fillah, hakikat ujian Allah, semua pemberian Allah sesungguhnya ujian Allah. Yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu semuanya adalah ujian, fitnah. Diberikan kecerdasan, ujian. Apakah Anda akan menggunakan kecerdasan Anda menjadi orang kafir, musyrik? Atau dengan kecerdasan Anda, Anda ingin menjadi orang mukmin yang membela agama Allah, menggunakan maksimal akal Anda untuk bisa menguasai agama Allah, sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang siap untuk menjadi pahlawan-pahlawan pembela agama Allah. Ujian. Diberikan akal yang kurang cerdas, ujian. Apakah Anda punya kesungguhan untuk betul-betul menguasai agama Allah? Kalau orang cerdas, satu kali membaca mungkin sudah hafal. Kalau kita-kita yang agak tumbul-tumbul gini, peng 10 kadang, peng 20, ya disabari. Allah tidak menilai hasilnya, tapi Allah menilai usaha Anda. Yang membaca sekali langsung hafal itu keutamaan. Tapi apabila Anda harus 10 atau 20 kali Usaha Anda 20 kali itu dihitung semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian. Yang pandai apakah dia akan sombong, dan yang dia kurang pandai apakah dia akan bersabar. Demikian pula kaya, kurang kaya, atau kaya, miskin. Ini juga ujian. Semuanya ujian. Yang menyenangkan, yang bagi Anda, Anda anggap menyenangkan adalah ujian. Yang Anda anggap tidak menyenangkan juga merupakan ujian. Bahkan semua yang kita hadapi di lingkungan kita juga merupakan ujian. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian Anda dengan yang lainnya adalah ujian apakah Anda akan bersabar. Ulama ujian bagi juhala. Juhala ujian bagi ulama. Rasul ujian bagi umatnya. Umat ujian bagi rasulnya. Penguasa ujian bagi rakyatnya. Rakyat ujian bagi penguasanya. Suami ujian bagi istri. Istri ujian bagi suami. Orang tua ujian bagi anak. Anak ujian bagi orang tua, semuanya ujian. Atas birun, apakah Anda akan bersabar menjadi hamba Allah yang berada dalam aturan Allah? Anda sebagai anak, Anda sebagai rakyat, Anda sebagai talib, Anda sebagai ustadz, Anda sebagai ulama, Anda sebagai da'i, Anda sebagai orang tua, Anda sebagai penguasa. Masing-masing dibutuhkan kesabaran untuk berada di atas ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza athnaba istaghfara, dan kalau sempat tergelincir dalam perbuatan maksiat, dia segera beristighfar. Dia segera bertaubat. Seorang yang bertakwa itu ikhwan bukan orang yang maksum, tidak pernah tergelincir dalam perbuatan dosa dan maksiat. Akan tapi seorang bertakwa adalah orang yang mereka ketika tergelincir dalam perbuatan maksiat, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam ayatnya ikhwan? Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardu was-samawati wal-ardu uiddat lil-muttaqin alladziina yunfiquuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kaadhimina al-ghayza wal-aafina 'anil-naas wallahu yuhibbul muhsinin walladziina idza fa'alu faakhishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَى اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Apa kata Allah dalam ayat ini ikhwan? Bersegeralah kalian menuju ampunan dalam menggapai meraih ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa yang Allah janjikan maghfirah dan jannah? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra wa dharra. Orang yang selalu mereka berinfak, tetap berinfak, baik dalam keadaan dia longgar hartanya atau sempit hartanya. Dalam keadaan kaya atau miskin tetap dia berinfak. Yang kedua, wal kadzibinal ghaidha. Dia betul-betul berusaha untuk selalu menahan marah. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. Dia bukan hanya menahan marah tapi dia lebih mulia lagi, suka memaafkan manusia. Yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, dia berusaha untuk menjadi seorang yang muhsin, berbuat ihsan, ihsan kepada Allah dan ihsan kepada makhluk. Yang kelima, walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dhalamu anfusahum, mereka ketika melakukan perbuatan fakhisah, kekejian, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka tidak berlezat-lezat dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Dia tidak justru bergelimang dengan maksiat yang dia lakukan. Tapi saat itu pula dia segera ingat keagungan Allah. dia ingat kebesaran Allah, dia ingat pengadilan Allah di yaumul akhir, dia ingat bagaimana ngerinya dahsyatnya yaumul akhir, sehingga hatinya ketika dia ingat kepada Allah dan keagungannya itu menjadikan dia kemudian fastaghfaru, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang mereka lakukan. Orang yang, dan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus melangsungkan perbuatan maksiat yang dia lakukan padahal dia tahu. Orang yang seperti inilah ulaika jazauhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Orang yang seperti inilah balasannya adalah ampunan Allah dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal istirahah, insyaallah. Ini dulu yang kita sampaikan. Kita istirahat sebentar insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.